السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صاحب الشفاعة وعلى آله وأهل بيته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، حضرة الأفاضل علماءنا الكرام yang sangat saya kagumi dan yang dimuliakan Allah, para alim, para kiai, asatidz, masyayikh, para sesepuh, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, pimpinan, manajer dan seluruh manajemen Bali Kabur beserta keluarga besarnya yang saya hormati, teman-teman panitia yang saya banggakan dan saya ucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya yang telah mempose saya bagaikan rocker. Bahkan saya teringat koyo gambare Bung Karno, koyo Bung Tomo ketika pergi Bung Tomo Anwar, iki Bung Anwar. Ketua dan seluruh pengurus Yayasan Al-Ibroh yang saya hormati, khususnya Bapak dan Ibu guru yang insya Allah bisa diguru dan bisa di mukanya bisa diguru dan bisa ditiru. Sekedar mengingatkan kepada Bapak Ibu guru bahwa Bapak dan Ibu guru adalah panutan bagi murid-murid, panutan bagi siswa-siswi, maka harus betul-betul bisa diguru dan bisa ditiru. Karena memang rata-rata murid itu mencontoh gurunya, murid itu pasti niru gurunya. Gak salah kalau dulu ada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu dulu, bahkan pepatah itu sekarang semakin parah. Sekarang jadi guru kencing berdiri, murid mengencingi guru. Betapa mendidik murid zaman sekarang jauh lebih sulit daripada mendidik murid zaman dulu. Ibu, bapak, ikhwan fillah, saudara-saudara saya seiman seagama yang saya hormati rahimakumullah, satu bulan lamanya kemarin kita menjalani tarbiyah dalam Madrasah Ramadan. Ketika itu berhasil, ketika kita lulus, menjalani tarbiyah dalam madrasah Ramadan tersebut, maka kita mendapatkan ijazah dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa Aidul Fitri. Kita kembali menjadi fitri sebagaimana ketika pertama kali kita dihadirkan Allah di dunia. Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Setiap manusia yang terlahir di dunia itu dalam keadaan fitrah. Cara manusia Allah menciptakan manusia itu keadaannya fitrah. Kita lahir di dunia dalam keadaan fitrah. Hidup ini diperintah untuk mempertahankan fitrah sampai nanti kita menghadap Allah pun harus keadaan fitrah, sehingga nanti di akhirat kita akan diterima di surga Allah, kembali ke surga Allah, karena hanya orang-orang fitrah yang diterima di surga Allah. Artinya lepas Ramadan kita harus benar-benar jadi orang yang baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Lewong api ibu sopo, wong api ibu ya Allah, ibu bapak semua rumah sopo. Jangan salah paham, wong api ibu gak mau wong sing gak kawe. Sebenarnya orang yang baik itu bukannya orang yang gak pernah jelek. Orang yang baik itu bukannya orang yang gak ada jeleknya. Keliru. Sampai api wong mesti ono elek. Lek sampean gelek wong sing gak ono eleke, sampean gelek wong sing gak tau elek, gak kira ketemu. Nandine gelek kono wong gak tau elek. Sekali lagi, sampe ambe wong mesti ono eleke. Namun den kiai niku umume lah api umume. Ya sandal ono kiai sing ora pati. Api contohnya yo sing ngomong dhewe. Dengan yang disebut kiai itu umumnya lah. Tapi jangan dikira kalau gak kiai yang dikenal baik terus gak tahu elek, gak duwe elek, gak tahu dosa, gak duwe dosa, jadi apa? Akhirnya yang berkiai terus gak tahu dosa, prek. Kiai mana yang gak punya dosa? Semua punya dosa. Cuma orang yang dosa ini ono sing dosane akeh. Dene aku niki ora termasuk akeh. Jujur, saya ngaji di mana-mana, insyaallah saya dapat pahala kalau saya ikhlas. Tapi saya enggak dapat dosa. Kok dosa? Iya, menurut hukum syariat. Ngaji kalau ibu-ibu, kalau mbak-mbak, kalau wong wedok, iku gak oleh arep depan. Kau oleh beto, kudu dikai rinja, kudu dikai sakir, kudu ditutupi. Nah aku, nalasi. Ngomongan yang harus kebau, bener, tak peduli. Namun aku dosa orang, dosa. Dosa, cuma insya Allah, dosanya kalau gandarannya saya susuk gandarannya. Makanya telah harus no. Dan maupun lagi ya, ibu-ibu bapak yang perempuan di belakang jangan ditutup. Aku malah gak semangat. Mesti belakangnya nanti semangat ini yang ngomong-ngomong itu. Hanya orang sih saya kayak gini, berdenang kok. Belum dikira manusia ini harus sama elele. Wanteh. Sehingga itu main tak birang-birang. Lu bikin yang lain tak birang-birang. Apa mana? Elele beratin. Jenis jiwati, hasud, ujub, sum'ah, riya, sombong, takabur, sampai anak ayah yang segaru. Kalau pulang mau elek pulang, ya tak hirang-hirang. Kalau kamu ini tak hirang-hirang ini. Tapi kalau mau saya anak belas. Istri saya paling tahu kejadian saya. karena saya sama istri itu gak pakai rahasia-rahasiaan, belak-belakan. Makanya istri saya tahu kejadian saya, bahkan bujuk bro, apa-apa pun kabeh bro. Maka saya sering sampaikan, saya itu biasa menghadapi ibu-ibu ceramah di depan ibu-ibu yang puluhan ribu, biasa. Kakek grogi biasa, tapi jujur suruh ceramah di depan istri saya gak berani, gak terhormat, gak berjiwa, karena dia tahu kejadian saya. Mengenai bodoh terus langsung bunuh, aduh, langsung tak teramai assalamualaikum, aku salam belum mari di pres tinggal kali. Maka ibu apa? Orang yang baik bukannya orang yang gak punya jelek, gak pernah jelek, salah. Man kana khairuhu aktsara min syarrihi. Wong apik iku wong sing apike luwih akeh tinimbang eleke. Kadang-kadang yo tau elek, cuma bisa tetep luwih akeh apike tinimbang eleke. Dadi Bu, wong wedok sing apik iku yo kadang-kadang yo ngrasani. Cuma yo sekedar monggo pengen. Ora terus dari wiridan koyo sampean. Sedihkan itulah, Assalamualaikum. Bapak, pengkaran yang api itu kadang-kadang yang tampuan, kadang-kadang mampir no warung-warung. Kadang-kadang, tapi betul mau pengen orang bersangganan boleh sampai ya. Halo. Sebaliknya, maaf. Uang elek, itu gak ngomong sih, gak tau apa. Mangkana syaruhu aktar min khairihi. Wong elek iku wong sing eleke luwih akeh tinimbang apike. Mergo sak elek-eleke menungso mesti ana apike. Gak ono wong gak tau apik mesti ana apike. Maling iku elek-eleke wong menungso mesti ana apike. Jadi gak ono bandane anake dhewe gak ono. Ayo sing apik. Maka saya pernah sampaikan, saya elek-elek maling, bisa tetap menampil, gak kepingin anak air dari maling. Gak ada, maling mengucapkan anak air sebesar-besar, ya, nanti gantiin bapak. Bapak ini maling sukses, ha? Kekayaan sekian banyak ini hasil ngomong semuanya, gak ada. Begengke ke elek-elek yang beda, lonte-lonte. Kamu juga gak ada, saya udah anak air. Bro, munggu-munggu soal munggu saya di bang ibu. Tetap mau nanti deh, mau malah kalau sesama lode nopo jenis solidaritasnya tinggi, solidaritasnya kuat mana kalau kalau bener-bener ganti duit itu ya enggak mulai dari kamu nih kamu bisa sampai pengalaman ini ya maka nih uang elek itu uang sena elek lu yang ada di bang api kadang-kadang ya api cuma api ini itu kuat rumah nah kepak rumah untuk api tapi ini kak rumah juga untuk api kuat rumah biasanya lah kamu masjid tapi pada rumah oh dalam masjid itu rumah masjid baju apa sarungan model low income gak bukan saja itu sih itu untuk masjid mana yang kaya kuat deh mana yang gak ada karena maafin nyandang miki nyandang ini ada yang mau mulai ini anak itu ngomong tobat deh pokoknya suaranya siapa kau wari mertu ibu deh bu bapak kemarin mau nunggu kau anak penghasilan barang mau nunggu biasanya itu gak tau dari Indonesia kalau mau ke rumah anak itu hampir bapak kena popo bukan bisa nong bapak mau kakak baru ini saya masih ada TV itu bahwa oleh Pak Umar itu mengimbau Al-Khairu yaitu Al-Khairu wa-Syarru yaitu Al-Syarru wong api itu hobinya ngelakoni keramitan sebenarnya itu hobinya keramitan kekuasaan batinnya marunnya apinnya dan sempat juga ngelakoni api wong elek itu hobinya ngelakoni keelekan sebenarnya itu kebangunan keelekan marunnya api kekuasaan batinnya ketika ngelakoni pertolongan elek jadi yang mereka uang api itu sebenarnya sobo tempat-tempat kerapinan uang elek sebenarnya sobo berkenaan kena gaya di sana apa gaya di sobo? Gaya di sobo itu gampang ini nama maksir terbang ibu ngapi nama kena kok ngapi gila itu rato rato enggak cuma warga yang juga rato ini kok ngapi nama itu rato ini rato Amerika halo halo kepuasan batinnya ketika melakukan kebaikan orang tua melakukan nikah apian kok hatinya marung batinnya puas itu tandanya lagi masuk orang satu dua kalau tadi maksir lebuh puas kakek payah itu tandanya lagi ini masuk orang lagi oleh satu dua yang wis lesong kakek menunggung kakek kakek bangun malam urus sholat tahajud semangat kakek males 11 rokaat, 8 rokaat saja, 3 rokaat ini semangat, mari habis sholat, buuuuh itu tanda yang mengapa siapa salam, ibu-ibu, ibu sama kan, tani, dalam masa ibu, semangat atau males males, berarti sorry ibu, kapan yang habis sampai lagi nanti dikenalkan bapak-bapak, sama kan, tani, dalam masa ibu, semangat atau males semangat, untuk beli tutup moyo nggak mau yo yang mau yoi, makanya semangat mantap, semangat tuh nggak perlu orang kata sholat, kata mau yo. Halo, berarti sekarang kasih contoh, misalnya di desa sampean, di lingkungan sampean, orang masjid dibangun, terus sampean ditarik 1 juta, ngetono duit 1 juta, menurut sini sama lego, plong, nopo gelong gelong, sekurangnya sama burung mau ngapain? Pokoknya ngelakoni api, hati ini marum, iku wong api. Ngelakoni elek, hati ini marum, sepurane, iku wong elek. Oleh togel yang ngelompok bro. Patan ngopo. Nyantok kabe. Lompok go. Akhirnya kontonnya dijak kabe. Bosi kabe. Iku yang ngomong. Rawani ngomong elek. Orang pati api. Citongkas. Wong apik niku man ahsana man asaa. Orang yang bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek. Masih yo dieleki karo wong tetep membalas dengan kebaikan. Niku tandane wong apik. Diapi wong yo bales apik, masih yo dieleki wong yo tetep apik. Nek wong diapi wong apik, nek dieleki wong ra gelem apik, niku dudu wong apik yo ngimbangi ngono ae. Ngapunten kadang-kadang kalau aku gak sering api jadi api karena aku gak gelap api karena aku dikona api ya stop itu asli duduk wong api saat yang pinter omong wong api itu kodok karo uyak uyak yang api itu gak kok uyak yang meling-meling kerling-kerling juga uyak yang api itu uyak yang asin di sini uyak yang asin masih orang di sini uyak yang tetap nasib, punya ini gak tau mikir gak tau yang orang menangin mikir aku yang di sini nasib, mereka di sini aku mau nasib, gak tau itu yang aku biar halo halo uang itu yang ada nabi masih di elek koyoko tetep nabi di lelok mana koyoko tetep nabi saya pernah kasih contoh ono mbak sore-sore nyapu ning latar duwe putu umur 6 tahun kena nembae nyapu diwadani mbak ya kepala teh mbak ya kepala teh niki mosok putune kudu ditapu sapu enggak mesem putune bisa madani mbak dilono kepala teh lho mesem anjene wong ape halo tapi wong iku nek elek, jangan kok dibisui, jangan kok dilono, dilirik tok iso ora mure. Ana wong lirik iso ora mure, lha kok kena lirik susah matamu. Nah. Ana wong mesem yo dene-dene. Soale lanjut wong elek, maka kula sampeyan dipertahankan kok dipertahankan. Diperintah untuk mempertahankan fitrah itu. Apa fitrah manusia? Allahumma shalli ala Muhammad. Paling tidak ada 3. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau tidak cukup, yuk tahun depan. Yang pertama, mensucikan diri, kembali kepada sikap dasar. Naluri dasar manusia adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Monggo sareng. La surga, membuka pintu surga dengan kunci la ilaha illallah. La ilaha illallah sebagai fitrah dasar manusia yang pertama itu kalau dihitung jumlah hurufnya ada 12. Berapa Bu? Dari 12 ini ada 2 imam besar yang berbicara tentang growth of human creation. Napa Pak? Jadi bangane gak iso nirono sampeyan jawab niku wau. Growth of human creation. Napa? Bangane kliru. Niku wau. Napa? Niku wau. Bahwa manusia oleh Allah Subhanahu wa taala dibentuk dari 12 unsur yang namanya ausadatun nuraniyah. Napa Bu? Niku wau. Dari kabeh. Oke, enggak apa-apa, dibagi keliru. 12 unsur ini dibagi 2. Tolong. Yang 6 introvert, apa Pak? Niku wau. Yang 6 lagi ekstrovert, apa Bu? Oplak kabeh. Yang 6 unsur batin. Yang 6 unsur lahir. 6 tambah 6 jumlahnya? Nah, ini kok gak salah. 12 unsur pembentuk manusia dan Allah Subhanahu wa taala melambangkannya dengan lubang kebir yang ada dalam tubuh manusia jumlahnya rolas bolongan namanya menungso itu totalnya rolas lu sabini sampai yang ngaji kayaknya kok somo pak ya somo itu yang urusan poso habis bari yoyo ini ya rolas komplitnya rolas kalau tidak percaya buktikan sendiri dihitung lubang mata 2, lubang telinga 2, 4, lubang hidung 2, 6, lubang mulut 1, 7, jantung rolas berapa ini kok kurang lima gila ono pak ketemu yang bisa loro jalur depan jalur belakang berarti sono saya kurang telu siji persis di tengah tubuh manusia uzel uzel yang jadi bolong terus ditaleni mulut diarani ahli user berarti 10 kurang loro ngapunten nun sewu pendile susu kiwaten itu kan gak bolong gak kena disedot bro sorry ibu saya pakai omongan kok pentile susu sampai hari ini saya belum menemukan bahasa yang bagus selain itu mau menggurau bahasa ini jadi enak oh iya ini kuau oke bener ini kuau sih baru jorok yang gue yang tujuan mulai kata ngomong-ngomong gue yang rasa tol terus kemudian niku wau berarti persis jumlahnya ya gue jangan ngomong hari ini judulnya Toko Umat di Tawani Putra Nani Pak saya ngasih Toko Umat Pak Anwar saya ngasih Toko Minggu baru udah coba sekarang kita ungkap satu persatu yang menang unsur batin itu dasarnya hadis kunci inna ibni adam sadra manusia itu punya dada itu masih jebol fihi qalbun di dalamnya ada qalbu satu aim of her nomor A aku kalau kamu ngaji rumah sakit mendor udah satu ini kalbun kalau dibuka fihi fuadun di dalamnya ada fuad fuad itu hati fuad kalau dibuka fihi lubun di dalamnya ada yang namanya lub intisari hati tiga maka ada ungkapan lubuk hati yang paling dalam padahal masih belum dalam ini masih unsur ketiga lu kalau dibuka lagi fihi tahofun di dalamnya ada tahof bikin hati yang kokoh tak tergoyahkan tempatnya keyakinan udah dapat empat tahof kalau dibuka fihi sirun di dalamnya ada sir rahasia yang tersembunyi maka kalau sembunyi-sembunyian namanya sir siran masih rahasia termasuk nanti yang akan diundi ini sekarang masih merupakan sir entah di kok sopo pas aku diri udah dapat berapa tadi? Lima kurang satu fihi anak di dalam sir ada anak enam unsur batin ini yang menentukan karakter manusia atau biasa disebut dengan moral dalam bahasa agama domir apa? Niku baik domir istimai, domir koruni maupun domir dini moral perundang-undangan moral sosial kemasyarakatan moral dalam beragama ini ditentukan oleh batin Allahumma sholli ala Muhammad karakter manusia itu tergantung batinnya saya sudah sering sampaikan apa yang masuk dan tertanam dalam batin itu akan muncul secara spontan menjadi perilaku coba bapak ibu ketika lagi bersin yang diucapkan apa? Alhamdulillah itu karena yang masuk dan tertanam di batin panjenengan Allah maka munculnya Alhamdulillah karena yang tertanam di dalam batin bagus maka keluarnya pun bagus tapi mohon maaf kadang-kadang ada orang yang lagi bersin itu yang diucapkan bukannya Alhamdulillah tapi malah nama-nama makanan bakso soto sorry itu memang yang tertanam dalam batinnya adalah departemen perbendaharaan ini otomatis keluar halo ibu bapak ketika lagi jalan kaki satu batu jebret yang diucapkan apa? Innalillah astagfirullah masya Allah ya Allah memang yang tertanam di batin bagus Allah maka munculnya innalillah astagfirullah nyebut tapi kadang ada orang yang di jalan kesandung jebret yang diucapkan malah nama-nama binatang pokoknya kewan sikil papat itu untuk kabe ngasuh jarak dari jangkri maaf itu memang mentalnya mental kewan untuk satu jalan mau menunggu kelakuan yang melakukan jarak biasanya yang mau jadi kasepo mau jarak bisa mengatur turun mari lupa tapi tetap mulai jarak ternyata yang namanya hati itu bukan hanya segumpal darah atau sepotong daging tapi merupakan alam metafisik yang membentuk dan menentukan seluruh kehidupan manusia maka bapak ibu orang itu kalau hatinya udah bagus halo belen ate nangkong belen api kedepi repat kedep api kumlawe tanah menuju kebaikan cuma kain sikil menuju kebaikan lepas batinnya tapi lepas batinnya sakuran tingkahnya ya sorry, orang itu kalau batinnya bagus, obat tangan ini manfaat itu. Tangan obat nolong uang, tangan obat nyambungi fakir miskin, tangan obat nyambungi yatim piatu, tangan obat main bangun masjid, main bangun musola, main berdiri sekolahan, tangan obat ketemu uang, dadah, nyopo, assalamualaikum, malu, terus salaman. Mari mau ngambil mau ngobrol di sana terus nyubuhi tangan yang tangan boleh nyamoni ngunuh dari canggih tangan kok pasang ngelir ya itu tangan canggih manfaati nang karyawan THR-an oke halo tapi ya batinnya rusak tangan rubah mesti rusak tangan rubah dompet melayang tangan rubah jemuran hilang tangan rubah bokong gede ditabui ini deh batinnya wis kadung rusak subhanallah betapa kuat pengaruh batin makanya di dalam batin itu ada majir mewaduh bin walabah napa pak? Tempat berkumpulnya seluruh perasaan cinta dan cinta itulah sirrul ikhlas, rahasia dari keikhlasan. Makanya orang itu yang diomongkan bisa sama tapi kekuatannya berbeda. Halo, omongannya podo persis tapi kekuatannya beda, rasanya sing rumono itu beda. Yang satu ngomongnya ikhlas, yang satu ngomongnya gak ikhlas. Orang ngomong itu kalau berangkat dari hati yang tulus, ikhlas, hati yang bersih, itu mudah dicerna. Di rumah aku yang beda. Tapi orang ngomong itu kalau berangkat dari hati yang kotor, apalagi penuh dengan kepentingan, maka akan terasa hambar, sepoh kafe, gak gendang di rumah. Makanya omongan saya ini sama rumah itu dengar sama orang nek dengar insya Allah aku ya ikhlas nek orang dengar berarti aku ya ikhlas menitani ngomongan ya atau kalau tidak begitu ya kupingnya sampean saya perlu didandan no. Yang diomongkan sama tapi kekuatannya beda termasuk yang dibaca doanya sama tapi kemandiannya orang podo coba wong biye iki donga ora berjanji tapi mandi. Mergo berangkat dari hati. Mun ambane kok wujud sakit bisul iki jopo montone guyon Allah. Idul kulo ana semandawe gunung, kuping kulo ora sida dadi mudun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, cuke mau berirum di musakno waras. Nah aku tau praktek pengalaman aku wujudnya. Doa sama, tapi kekuatan beda. Ibu bapak, kiai Salafin, wali wali, ketika mimpin perang gerilya lawan penjajah, dikepung nama penjajah, dikepung nama penjajah dari segala penjuru dari segala arah, wes kepocok esok di binti. Ketika tangkap, beliau membaca ayat sebagaimana yang dibaca Rasulullah ketika mau berangkat hijrah. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ seketika hilang langsung dihilangi gak ngomongnya kok di mau hilang itu saya ijazahkan pada santri saya Kanjeng Nabi ketika hijrah baca ayat ini aman dari kejaran orang kafir demikian pula yang utama ini aman. Makanya sampean kabeh santri-santri lek ngadepi masalah apa wae ben diparingi aman ayat iki wajan insyaallah selamat. Ono santri kula naik sepeda motor di jalan raya gak pakai helm dia ada razia operasi dari kejauhan udah kelihatan langsung dia baca di raya ujang nabi baik ini sesuatu yang kopi sesuatu yang kopi sesuatu yang kopi sesuatu. Alhamdulillah setelah dia baca di ayat itu pring ketilang. Wedangnya sama, tapi kemandiannya tidak sama karena kekuatan hati yang berbeda. Halo? Kiai dulu itu kalau ceramah tidak lama naik podium pidato assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, mulai ini kersane barokah uripe, monggo kita rapai sholat tahajud pun tetap semanten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ono kiai saiki pidato model ngono gak kira disayangi yo. Durasinya udah habis aja sih, gak oleh leres terus, terus, terus ngomong terus tapi gak oleh gue kerja ini lembur di sana sabahannya modelnya sama itu sudah adil belas memperlakukan dia. Halo, besok pidato lagi naik podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu kon sederek supaya rezeki lancar mulai dinding, monggo lampai sholat duha pun tetap semanten malon. Akhirul kalam, arep leren yo sing usul usul yai pesene jenengan tahajud kuwi dereng dilampahi pun ditambah riye. Oh ngono nek gak gelem ditambah yo wis duhane ora sida. Akhirul kalam, assalamualaikum. Tapi ternyata mampu membuka mata hati orang lain, mampu menyadarkan orang lain dari tidur panjangnya, dari kebutaannya. Subhanallah. Kalau ulama zaman sekarang, mohon maaf, pinter-pinter orasi, argumentasi, diplomasi, tapi kenapa tidak bisa membuka kesadaran dan mata hati orang lain? Lho nek dilare pedine wong lama saiki. Wong pinter saiki lho. Gelare ra karo karuan, kalau lama dulu enggak ada yang punya gelar. Ga ono SS-an iki kok. Saiki kok akeh SD. SE ono S-sos, lho sosis lho. Enggak karo karuan. Tapi maaf. Maaf. Kok tidak bisa menyadarkan orang lain, tidak bisa membuka mata hati orang lain? Karena apa? Tidak pakai hati. Sorry, bukannya saya menganggap tidak penting itu gelar-gelar kesarjanaan. Penting sekali. Tapi harus diimbangi dengan karakter yang benar. Apa artinya sih gelar sarjana, titel sarjana, kalau otak, hati, karakter tidak mencerminkan kesarjanaannya? Adalah lebih baik ijazah TK tapi otak, hati, karakter, kelakuannya sarjana daripada gelar sarjana tapi otak, hati, karakter, kelakuan kayak anak TK. Sorry, ini alasannya mesti gak tuh jadi itu. Jujur, saya memang gak pernah makan bangku kuliah karena memang saya bukan rakyat. Gelar-gelarannya gak tuh ya. Tapi saya punya prosesku kok kapati gaya memiliki gelar S.A.B. Sarjana Alam Gaib S.A.B. Sarjana Angel Garwo Gawayu Abi apa S.A.B. Sarjana Angel Gawian ngambil gelar kerjaan kayak itu itu prosesku kapati keren gak gaya misalnya tanya saya di belakang nama saya ada titelnya Anwar Gaib S.P.D. Cibuk Polai Diri. Enggak, kalau saya cukup begini aja. Wes, tak telaten ini orang terakhir, tak telaten ini ngaji bunti nobel paper limo, tak telaten ini. Nyatanya alhamdulillah yo kremes. Mulai mulai berkah, bisa dikai. Iyo, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Tidak ada maksud apa-apa, kecuali sekedar mengingatkan panitia. Sensitif banget sih. Ini, halo, halo, ibu. Yang dimasak sama, bahan-bahannya sama, tapi rasa masakannya bisa berbeda. Kenapa? Yang masak hatinya lain. Ono, bawang merah, ada tomat, ada terasi, ada garam, ada micin, ada lombok. Lombok itu ceritanya lombok. Capek. Oh capek ya lah ya. Kurang kulinan saya pakai ini. Gak kayak ibu kan udah kulinan. Panggil anak aja mama kirinya. Bentar, jangan kemana-mana, di sini aja bentar. Mama mau keluar menjaga. Papa lagi nggak di rumah. Mama nggak jaga karena mama kok mama cuma mau menikah. Mama cuma mau menikah. Papa mau belum datang, papa masih pesta. Sing sisi mulai ikhlas, sing sisi mulai yang geremeng. Enggak lu yang nikmat, sing ikhlas. Geremeng bisa udah jauh sambil itu habar. Begitu kuat pengaruh hati terhadap sebuah produk. Nah itu saya sudah sering membuktikan. Bujur saya. Oh kok tipu. Nah saya sering sama paham aku ya. Ya wes, istriku loh. Tak suruh bikinin kopi. Mana ngomong bikinin, wah bikinin. Bikinin kurang bikini. Pikiran ini keras tentang bikini. Sing tolong bersih air. Nakon gawe kopi ya. Iku kapan ikhlas? Yang kita kopi yang. Maka pekerjaan apapun memang inna sa'ya lumlasyatta, profesimu itu macam-macam, maka cintailah pekerjaanmu itu. Apapun pekerjaan Anda, cintai pekerjaan Anda, maka Anda akan bisa menikmati hakikat hidup yang sebenarnya. Halo? Halo? Kalau kerja tanpa ada rasa cinta, kerja yang dibikin cuma hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Kewajiban saya kerja, hak saya dapat gaji. Tanpa ada rasa sayang sama pekerjaan, tanpa ada rasa cinta sama pekerjaan, cuma dipikir hak dan kewajiban. Tuh. Terus maaf, apa bedanya kita dengan pelacur? Halo? Pelacur itu yang dipikirkan cuma hak dan kewajiban. Kewajiban saya melayani, hak saya dibayari. Begitu dibayari, please, let's go. Pokoknya I love you, mari dilapih dan bayu. Tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa sayang. Konsolannya kok boleh langganan di kantor, mana sih bagian loper antar barang, kirim pakaian, ngukur mana? Kalau nggak ada rasa cinta, nggak mungkin nikmat itu pekerjaan. Coba cintai pekerjaan itu, nikmat masih bayaran kurang itu nikmat. Kenikmatan tertinggi bukan ada pada gaji, tapi ada pada hati. Soponan terewangi dibayar. Iya jujur kan, anak saya aja, anak saya itu baju itu kalau mereknya ada Danis itu gak mau. Sepakat loh, memang bener. Jadi satu loh sama yang sama uminya, sama saya kalau diberikan baju jadi mau gak apa, ini satu mau ini karena itu yang berarti gabani gitu kan. Ada di layar. berubah. Ini rahasianya, mohon maaf, para kiai dulu itu mengajarnya pakai cinta, pakai sentuhan-sentuhan cinta, makanya berhasil. Oke, ini soal 6 unsur batin. Kemudian 6 unsur lahir sekarang. Saya baca ayatnya. Walau sahaja benar insan insulatim satu, nanti itu jumlahnya apa? Tumma jadau nutfatan fi qararin makin, tumma qalawan nutfatan alaqatan, fa qalawan alaqatan mudghatan, fa qalawan mudghatan idhaman, fa kasawna idhama lahman. Pas 6. Gampangannya unsur luar, jasad atau raga yang hanya merupakan bungkus atau wadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada artinya bungkus yang bagus kalau tidak diimbangi dengan isi yang bagus. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, mohon maaf. Saya sangat bersyukur kepada Allah diberi tubuh kayak gini, jasad kayak gini, dikei rokok model ini tak syukuri. Saya diberi fisik muka yang kayak gini, saya bersyukur kok. Memang enggak tampan sih, tapi kan enggak jelek-jelek apa. Kalau menurut istri saya, bang, sama aku pesek, tapi seger. Enggak, kita bersyukur. Kenapa? Coba, apa artinya sih wajah yang tampan kalau enggak didukung dengan hati yang tampan? Halo? Apa artinya wajah yang cantik kalau batinnya enggak cantik? Apa artinya kita membangga-banggakan wajah? Coba kalau kita mau berpikir, kalau kita mau merenung. Benar? Ya. Ya berarti kan sini bawa dua sini di sini. Halo. Enggak usah dibuka enggak kira sampean. Sing gak dibuka insyaallah sing oleh. Halo. Apa artinya kita membanggakan wajah kalau kita mau merenung di balik wajah kita? Halo, di balik wajah kita yang kita bangga-banggakan itu isinya ada apa di dalam? Maaf, tengkorak. Apa? Tengkorak. Andaikan itu tidak dijejeli. Apa dijejeli? Dijejeli apa bahasanya? Disumpelin apa zaman? Sumpah ya. Gak enak ngomong bahasa itu. Woi dijejeli kan teman-teman. Andai kan itu gak dijejeli daging, gak dibungkus kulit, mengerikan. Maka silakan ibu yang merasa cantik, berbangga dengan kecantikan ibu, silakan. Silakan, itu juga pertimbangan dalam kita. Tapi kan nanti di balik tubuhmu yang halus, mulus, kebor, subluhai, aduhai, imun, yahud, bahenol, bahenol, siapa, bahenol, bahenol, bahenol, bahenol. Yang kau bangga-banggakan itu, ternyata di dalamnya ada darah, di dalamnya ada nanah, yang nantikan itu terbuka, nampak, dan kelihatan, kita melihatnya tidak akan mentala. Iya, yang bungkus. Yang baru akan bagus kalau dalamnya bagus. Yang baru akan indah kalau didukung dengan sisi yang indah. Apa artinya sih Pak? Punya istri yang cantik tapi kalau batinnya jelek. Halo? Ya istri kayak gitu. Kayak istrinya gomel. Orang berarti larang. Kau aku aneh banyak bergantung. Kenaan rapatnya ayu kan rasanya murah. Malam kaki lima cukup, sandal sepeda dipakai. Lambi itu cukup kae, kare-kare korden. Gue yang kena kita pamit. Palingan kos, lagi mirapelah, paling mata silama, dengan orang lipstick, sidu, nomor, apa ini celah, berpendek tidak, mangir, lulur, krim bersih muka, hand body lotion, krim pengharum helm, terus kita daun sirih barang itu. Subhanallah. Enggak apa artinya sih? Bungkusnya nabi tapi isinya adalah lebih baik bungkusnya elek tapi isinya sapi. Aduh, aduh, bungkusnya gue pasti kesel, elek, lecu, kabeh, wamo. Tapi isinya gue payu, bisa ini mundur, bantah ke payu. Jadi pada isinya kok bungkusnya koper, pelin-pelin, wapi, tapi isinya gedung mambu. Apa artinya sih kok punya istri yang cantik, bodinya bagus tapi batinnya elek? Karena artinya, makanya kalau menurut saya, istri itu yang penting batinnya cantik meskipun wajahnya cantik. Sing penting batinnya apa, senajan rupanya ayu, kenapa kok? Sama teman saya. Kamu bisa kobal Allahumina wa'alaikum kobal teman mengenakan di bujung lu menuntutnya masa sapi berat nambah korden gampang sama sapi sorry waduh masih mau itu ya mau nolak ngeopon di bujung wajan kelakuannya ngeopo masukkan ele kelakuan ele bisa yuk bu yuk kandangan ini kok antara lahir dan batin itu ada ruh. Ruh itu tempatnya antara lahir dan batin yang dulu dibisikkan oleh Allah alastu bi rabbikum qalu bala syahidina. Bukankah aku Tuhanmu? Ya, kami menyaksikan Allah Tuhan kami, Allah Tuhanku. Baru dilahirkan ke dunia bahwa janji la ilaha illallah artinya bahwa hidup itu ternyata tergantung suasana hati. Orang itu kalau hatinya bagus, hatinya kepenak, maaf, tidur neng prengkrian nikmat. Tapi kalau hati ruwet, masih turun anggota mendut-mendut itu kelimaan, dilubarkan raisot anak, suara yang kirutan. Ayo sama tak kono wong loro-loro itu bisakah menikmati yang namanya mobil ambulan? Masih mercy, masih terbagus itu nek loro teman ngring-ringkan jadi tumpahnya tetap halo halo kalau kalau uang itu nek panas saat ini lego makanan menu biasa tapi terasa nikmat oke lah menu spesial nek akhirnya ruwet diuber-berutan sampai sebuah orang cek nyindut menu uang gen bisa kesel soalnya saya biar mirip kalau mau saya diutang sama lo sendiri kok yang beli ngutang sama lo iya ngomong-ngomong soal makan kan masing-masing orang itu beda versi lepo melarat kompoknya miskin itu yang dipikir menemangan opo lepo sejengan menemangan sapiro kalau mau gede-gede itu menemangan sopo ternyata hidup itu tergantung suasana hati maka kembali kepada fitrah fitrah manusia itu pada dasarnya kembali mensucikan diri dan hanya orang-orang yang berhati suci yang berhati bagus, yang berhati selamat yang diterima kembali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yaumana yaumfa'u manu kemudian yang kedua, Isra Mi'raj itu tinggal 5 menit waktu ini. Wah, yang satu, yang dua, yang ketiga tahun depan. Oke, setahun di sisi. Ya, surprise. Di tengah-tengah tadi ada perintah dari manajer untuk mengundi. Insya Allah yang dapat hadiah umroh ini yang batinnya bagus. Majelis merosot 200-an. Saya berdoa kepada Allah, siapapun yang mendapatkan hadiah umroh ini, orang-orang yang hatinya bersih, hatinya ikhlas, karena saya yakin yang memberikan hadiah ini ikhlas. Maka mudah-mudahan ini juga jatuh ke tangan orang-orang yang berhati bersih, berhati ikhlas. Meskipun ibadah umroh macam ini itu tidak sah. Maksudnya nggak tak bayar. Bukan soal saya bayar kan? Ini umroh nggak sah ini, nggak tak bayar. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang sudah 9:12. Duhur. Kemudian umrohnya sudah. Nantinya sudah 9:12. Insya Allah untuk yang kedua dan yang ketiga kita sampaikan pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan satu ini sudah bisa mewakili yang saya sampaikan. Menjadikan semuanya mudah-mudahan diberikan kehidupan yang barokah, menjadi manusia-manusia yang fitrah, dapat mempertahankan fitrah dalam menjalani seluruh aktivitas apapun menuju ke fitrah, menuju ke ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seluruh pendukung acara ini, penyelenggara acara ini, seluruh usahanya diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لي ولهم وارحمهم أنت رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم عليه وعلى أصحابه وأصحابه ورسوله أجمعين. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا يوما مرحوما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.